Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita pada fasal tentang penjelasan adrarul dhunub wal ma'asi, bahaya, kemadaratan dan kejelekan yang ditimbulkan oleh adzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Jadi perlu diingat lagi bahwasanya segala perkara yang menimpa kita, segala perkara yang membuat kita susah, sengsara, ya, dari musibah-musibah, kesedihan, gundah gulana, kejelekan dunia dan akhirat, sebabnya satu, yaitu dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat, baik itu disadari oleh kita ataupun tidak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Apa saja yang menimpa kalian dari kebaikan-kebaikan dunia ataupun akhirat, فمن الله, maka itu semata dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memberikan taufik kepada kita dan memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun apa saja yang menimpa kalian dari kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat, besar kecilnya, fa min nafsik, maka itu dari diri kamu sendiri, yakni dari dosa-dosa kalian sendiri yang kalian perbuat. Di sini disandarkan, ya, kejelekan-kejelekan kepada kita manusia, karena memang kitalah yang melaksanakannya dan yang menghendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan petunjuk, dan membedakannya dari jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan penyimpangan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, tapi di antara kalian ada yang bersyukur kepada Allah, mengikuti jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada pula yang mereka kufur, tidak mau mengikuti jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala macam kemaksiatan yang kita rasakan di dunia ini, apapun bentuknya, itu tidak lain sebabnya adalah dosa-dosa kita sendiri, disadari ataupun tidak. Sehingga janganlah kita menyalahkan dan mencela kecuali diri kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsak, sehingga janganlah kau mencela kecuali diri kamu sendiri. Jangan kau cela Allah, jangan kau cela takdir Allah subhanahu wa ta'ala ataupun manusia. Ya, celalah diri kamu sendiri, introspeksi diri. Ya, apa penyebab dari kejelekan yang kau rasakan ini? Ya, kemadharatan, kesedihan, gundah gulana yang kau rasakan ini. coba diintrospeksi. Iya. Setelah itu bertaubat kepada Allah, diperbaiki, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Kemudian beliau di sini menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menjelaskan bahwasanya segala macam kejelekan-kejelekan yang menimpa hamba sebabnya adalah dosa-dosa yang mereka perbuat sendiri. Sampai kita pada ucapan beliau rahimahullah, wa fi musnadil imami Ahmad min hadithi Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indih faqultu ya Rasulullah ama fihim yawmaidhin unasun salihun qala bala qultu fa kayfa yasna' bi ulaik qala yusibuhum ma asaban nafa thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwanin. Tersebut dalam musnad al-Imam Ahmad, ya, dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil ma'asi, apabila kemaksiatan tersebar, dilakukan terang-terangan, apakah zina bentuknya, judi, khamr ataupun yang lainnya, apabila kemaksiatan-kemaksiatan diperbuat terang-terangan, muncul kemaksiatan, tidak ada di sana satu kaum yang mau mengingkarinya, ammahumullahu bi'adzabin min 'indih, maka Allah subhanahu wa ta'ala ratakan mereka seluruhnya dengan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hukumannya, kemaksiatan ya hukumannya ngeri, tidak hanya menimpa pelaku-pelakunya tapi juga mereka-mereka yang tidak mengerti apa-apa, tidak bersalah, bahkan soleh, rajin sholat, rajin puasa, terkena pula imbasnya. Ya. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, wahai kaum mukminin, dari satu fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus, tidak, semuanya terkenai imbasnya, azabnya. Ya. Bagaimana caranya kita bertakwa ataupun menjaga, membentengi diri kita dari turunnya azab Allah, nanti insyaallah akan disebutkan. Faqultu ya Rasulullah, maka kata beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka saya berkata ya Rasulullah, mungkin kita pun akan bertanya dengan pertanyaan semisal ini ketika dikhabari, diberitai dengan berita tadi, yaitu bahwasanya apabila di sana, di satu negeri, diperbuat kemaksiatan terang-terangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan mereka, penduduk negeri tersebut seluruhnya, tanpa pandang bulu. Padahal di dalamnya ada orang soleh. Ama fihim yawma idzin unasun salihun. Wahai Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka di hari itu ada makhluk, ada manusia-manusia yang soleh, menjaga sholatnya, bahkan sholat sunnahnya, sholat malamnya, puasanya, puasa sunnahnya, zakatnya, sodakohnya, silaturahimnya. Qala bala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh, rajin ibadah, taat beribadah kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Fa kaifa yasna' bi ulaik, apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum tadi yang soleh, yang tinggal bersama orang-orang yang zalim. Qala yusibuhum ma asaban nafa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa kaum yang soleh sebagaimana apa yang menimpa kaum-kaum yang zalim. Kalau kaum yang zalimnya tertimpa gempa mati karenanya, yang solehnya pun tertimpa gempa dan mati karenanya. Kalau yang zalimnya terkena tsunami, sama, yang solehnya juga kena tsunami, sama, tidak dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, bedanya adalah akibatnya, akhirnya. Thumma yasiruna, kemudian mereka kaum yang soleh tadi akhirnya kembali kepada maghfirah minallah, ampunan Allah, mereka dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanin, dan juga ridho Allah subhanahu wa ta'ala, itu bedanya. Adapun akibatnya di dunia sama, mereka orang-orang yang soleh sekalipun dapat imbas dari azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum-kaum yang zalim, ya, terang-terangan berbuat maksiat, terang-terangan berbuat dosa. Kemudian bagaimana agar kita bisa selamat, bisa kita menyelamatkan diri kita dan kaum kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang merata ini? Jawabannya adalah dengan al-islah, dengan kita menegakkan al-islah, perbaikan, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak kita boleh membiarkan, ya, seorang pun untuk dia berbuat dosa-dosa dan maksiat di hadapan mata kita. Tidak kita biarkan ada seorang pun yang dia melalaikan kewajiban-kewajiban subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya mengajak mereka untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan semampu kita. Juga kita berupaya mengajak mereka kepada ketaatan-ketaatan semampu kita. Dengan tangan kita, tidak bisa dengan lisan kita. Yang paling lemahnya dengan pengingkaran dari dalam hati kita. Di antara yang mendukung hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan satu kampung, satu negeri dengan kezaliman, dengan sebab kemaksiatan, dalam kondisi di tengah-tengah kaum tadi ada kaum yang berbuat islah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka-mereka yang sudi, yang mau mereka bersusah payah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena dengan sebab mereka-mereka terjaga azab Allah, tertahan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi misalkan kepada kita tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam hadis Nu'man ibn Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan satu kaum yang mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf dengan mereka yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna min nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَدُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Kata Rasulullah SAW, beliau membuat satu perumpamaan yang sangat bagus, yang mudah untuk kita fahami dan kita cerna. Ya. Perumpamaan mereka-mereka yang menegakkan hudud Allah, batasan-batasan Allah dengan mereka yang melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti satu kaum yang mereka berundi untuk mendapatkan tempat di perahu, maka jadilah sebagian mereka mendapatkan bagian atas dari perahu, dan sebagian yang lain mendapatkan bagian bawah dari perahu, dan adalah kaum yang mendapatkan bagian dari bawah perahu apabila hendak mencari atau mengambil air untuk minum mandi, mereka harus naik, ya, ke atas, harus naik susah payah ke atas. Sebagian mereka, kaum yang ada di bawah perahu, mengatakan seandainya kita melobangi saja, ya, bagian kita yang di bawah ini, niscaya akan lebih memudahkan kita untuk mengambil air. Tidak susah payah kita naik ke atas, naik turun capek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka yang ada di sekitar orang ini membiarkan orang ini memperbuat apa yang hendak dia perbuat dari melobangi perahu, maka semua penumpang yang ada di atas ataupun di bawah binasa semua. Tidak ada yang tersisa. Tapi kalau di antara mereka ada yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah dia, menghalangi tangannya dari perbuatannya, maka niscaya mereka yang di bawah ini selamat, dan selamat semuanya yang di atas. Demikian keadaan kita juga di dunia ini, seperti orang yang dalam kondisi naik perahu. Iya, banyak kemiripannya. Banyak gelombang-gelombang fitnah yang kita dapatkan di dunia ini. Iya. Kalau kita mendapati ada orang yang berupaya yang melobangi perahu kita ini dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, kesyirikan, zina, khamr, judi dan yang semisalnya, kemudian kita tidak berupaya menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka dikhawatirkan untuk ditenggelamkan perahu kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli meskipun ada di tengah-tengah mereka kita yang menegakkan salat, membayar zakat, tidak peduli. Dan dari sini juga tidak ada hujah bagi mereka para pelaku maksiat yang mereka mengatakan ketika ditegur, kamu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah ini perbuatan. Ini perbuatan yang dilarang oleh Allah, dimurkai oleh Allah, terancam dengan azab. Sesuka saya dong, yang berbuat maksiat juga saya, yang rugi juga saya. Ini bantahan, ya hadis tadi, atas orang yang berhujah dengan hujah tersebut. Itu hujah syaitoniyah. Iya, hujah syaitoniyah. Ketahuilah bahwasanya dampak negatifnya bukan hanya menimpamu, tapi juga menimpa kami. Kamu muslim? Ya, percaya dengan firman Allah dan sabda Rasul ini. Ucapan Allah ini, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, sehingga kita jangan kita menyerah karena sebab mereka, ulah orang-orang yang ketika dinasihati, ditegur, kemudian dia membantah. Ya, kita berupaya mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa saja di antara kalian, laki-laki ataupun perempuan, iya, yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia berupaya untuk merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu, seperti penguasa ataupun kita kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, adik kita, kerabat kita, mungkin bisa. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisannya, dengan hikmah, dengan ucapan yang lembut, yang baik dan mudah difahami. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu juga, maka dengan pengingkaran dalam hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau juga membawa riwayat yang lain. Wa fi marasil al-Hasan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhihi al-ummah tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki suluhahum fujjaraha wa ma lam yanha khiyarahum wa ma lam yuhin khiyarahum ashraruha. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. Disebutkan di dalam marasil, hadis-hadis mursalnya Al-Hasan. Hadis mursal adalah hadis yang di situ seorang tabi'in langsung meriwayatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat. Ya. Hadis mursal kata para ulama termasuk hadis yang lemah. Dan marasilnya Al-Hasan kata ulama adalah di antara hadis mursal yang paling lemah. Dan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakannya, ya bisa jadi karena beliau melihat maknanya cocok, bersesuaian dengan keumuman adillah, dalil-dalil. Ya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, senantiasa umat ini, umat Islam ini, tahta yadillahi wa fi kanafi, dalam pembelaan Allah dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yumali qurra'uha umara'aha, selama para qori'nya, ya, para ulamanya, orang-orang yang berilmunya tidak menjilat umara'aha, para penguasanya. Dia tegakkan amar ma'ruf sekalipun di hadapan umara. Apabila dia lihat pada umara'nya kesalahan, dia tegur. Ya tentunya bainahu wa bainah. Tidak di khalayak ramai. Empat mata, dia ingatkan, dia tegur. Tidak dia biarkan. Ya. Tapi mereka-mereka yang sudah terkena penyakit hubud dunia dari qurra'nya, ketika dia mendapati kesalahan, penyimpangan, kemaksiatan pada umara, maka dia biarkan. Bahkan terkadang dia cari dalil-dalil yang membenarkannya untuk dia mendapatkan kedekatan kepada umara tadi. bagian dari dunia. Nasallallahu ta'ala salam wa afiyah. Wa ma lam yuzakki sulaha uha fujaraha, dan selama orang-orang solehnya tidak memuji, tidak merekomendasi orang-orang jahatnya, para pelaku kemaksiatannya, tegas orang-orang solehnya, dikatakan salah-salah, benar-benar, ya, tidak takut untuk menegakkan al-haq. Wa ma lam yuhin khiyaraha asyraruha, dan selama orang-orang buruknya belum menghinakan, meremehkan orang-orang baiknya. Fa idza hum fa'alu dzalik, kalau sudah mereka berbuat demikian, para qori'nya menjilat, para umara, para penguasa, kemudian juga orang-orang solehnya merekomendasi, memuji orang-orang buruknya, kemudian juga orang-orang buruknya menghinakan orang-orang baiknya, rafa'allahu yadahu anhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari mereka pertolongan. Allah hinakan mereka, Allah campakkan mereka. Thumma sallatu alaihim jababiratahum fasamuhum su'al azab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan atas kaum tadi, jababiratahum, orang-orang bengisnya, orang-orang buruknya, penguasa-penguasa yang zalimnya. Fasamuhum su'al azab, sehingga mereka pun menimpakan kepada kaum tadi azab yang buruk, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Sehingga dari sini dikatakan bahwasanya, kata ulama, segala apa yang menimpa masyarakatnya dari kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kesusahan-kesusahan, itu karena sebab, ya, perilaku mereka sendiri. Sehingga sebagai hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka pemimpin yang zalim, pemimpinnya akhlaknya buruk, zalim kepada masyarakatnya, bertindak sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Jangan salahkan pemimpinnya semata, salahkanlah diri-diri kalian, wahai masyarakat, ya, karena kalian sungguh telah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma darabahumullahu bilfaqah walfaqr, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka alfaqah, kemiskinan dan kefakiran. Ya, siapa yang suka dengan kemiskinan, kesusahan, kefakiran? Semuanya berupaya lari dari apa? Kefakiran, kekurangan, kemiskinan. Ya. Kemudian juga di antara riwayat yang lain yang beliau bawakan di sini, wa fil musnad min hadis Tsauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yuhramu ar-rizqu bidzanbi yusibuh. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, dan pada hadis ini ada kelemahan, hanya saja pada makna yang sahih didukung dengan keumuman dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul la yuhramu ar-rizqu, sesungguhnya seseorang benar-benar akan terhalang dari rizkinya, dan rizki itu luas jenisnya, cakupannya tidak terbatas pada harta benda ataupun anak-anak, rumah ataupun kendaraan, banyak, ya, rizki itu dipanjangkannya umur juga rizki, ya, diperbanyak anak oleh Allah juga rizki, ataupun yang lainnya, ilmu, bahkan itu rizki yang lebih besar daripada rizki yang lain dari dunia. Sesungguhnya seorang benar-benar terhalang dari rizkinya dengan sebab dosa yang diperbuatnya, ya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Lihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ, mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya, saya katakan kepada kaumku, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian, karena dosa-dosa ini akan mendatangkan kesialan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Ya, dampak positif dari istighfar, dampak positif dari dihapuskannya dosa-dosa, yurisilis sama'a alaikum midarara, akan Allah turunkan air hujan dari langit dengan deras. Wa imdidikum bi amwali wa banin, Allah perbanyak untuk kalian harta benda dan anak-anak. wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah dan juga sungai-sungai yang mengalir air di dalamnya. Subur, makmur. Ya, banyak kemudahan diraih dengan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Sehingga di antara dakwah para nabi adalah mengajak kaumnya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu terangkat ancaman musibah dari langit. Bukan hanya rezeki itu menghalangi daripada, ataupun bukan hanya kemaksiatan itu menghalangi turunnya rezeki, tapi juga menghalangi keberkahan rezeki. Kita semua tentunya mencari bukan hanya banyaknya rezeki, tapi juga keberkahan dari rezeki. Buat apa rezeki banyak kalau tidak berkah? Yang kita tuntut, yang kita cari adalah keberkahan. Sedikit kalau berkah cukup. Iya, membuat tenteram dan tenang. Tapi banyak tidak berkah, cepat habis, cepat hilang. Makanya Allah sebutkan di antara iqab, hukuman dari perbuatan memakan riba adalah dihapuskannya keberkahan pada rezeki. Rezeki banyak tapi enggak berkah. Rasanya kurang dan kurang. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqat." Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keberkahan riba, wa yurbi as-shadaqat, dan mengembangkan sedekah. Riba Allah hilangkan keberkahannya, sedangkan sedekah Allah kembangkan hartanya bagi pemiliknya. Kemudian di antara riwayat yang lain dibawakan oleh beliau rahimahullah, wa fihi aidan anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tatada'a alaikum al-umam min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina yawma'idh? Qala antum yawma'idhin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl tunza'u al-mahabah min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikum al-wahn. Qalu wa mal wahn? Qala hubbul hayati wa karahatul maut. Juga masih tersebut dalam Mustad al-Imam Ahmad rahimahullah dari Thauban. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tatada'a alaikum al-umam, sebentar lagi umat-umat yang zalim, umat-umat yang kafir, Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, tatada'a alaikum min kulli ufuq, satu sama lainnya saling mengajak untuk menyerang kalian wahai kaum muslimin. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan di satu nampan yang besar mengajak teman-teman untuk memakan santapan yang ada di nampan tersebut. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, dicabut kewibawaan dari kalian wahai kaum muslimin, dari hati-hati musuh-musuh kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, kemudian dijadikan kelemahan pada hati-hati kalian. Qalu wa mal wahan? Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, apa itu al wahan ya Rasulullah? Qala hubbul hayah, terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Wa karahatul maut, dan juga terlalu takut dengan kematian. Ini sungguh permisalan yang sangat bagus dari beliau alaihi salatu wasallam tentang keadaan kaum muslimin nanti. Iya. Di sini disebutkan dalam hadis ini bahwasanya perumpamaan kaum muslimin kelak adalah seperti makanan yang ada di nampan yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka nanti kaum kufar, orang-orang zalim, Yahudi dan Nasrani akan dengan mudahnya untuk menguasai kaum muslimin, menguasai harta benda mereka, rumah-rumah mereka, menjajah mereka, dan mengambil segala kebaikan-kebaikan yang ada dalam pada mereka. Ini diperumpamakan seperti orang yang makan, iya, menyantap hidangan yang ada di kos'ah, nampan, mudah, tidak ada rintangan, tidak ada halangan, begitu entengnya disantap, tidak ada perlawanan yang berarti dari kaum muslimin. Iya. Apa sebabnya? kok bisa seperti ini keadaan mereka? Iya. Qulna ya Rasulullah, maka di antara sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, apakah hal ini terjadi karena sebab jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala antum yauma idzin katsir, bahkan kalian saat itu dalam kondisi banyak jumlahnya, tidak sedikit. Dari sini ada faedah bahwasanya jumlah itu tidak menentukan yang namanya kemenangan. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Yang namanya kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan sebab kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan sebab kita selalu ya menjalankan perintah-perintah Allah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah." Alangkah banyak kelompok-kelompok yang jumlah sedikit bisa menumbangkan kelompok yang lebih besar jumlahnya. Ya. Bahkan pernah Rasulullah berpas bersama para sahabatnya ketika dalam perang Hunay, dalam kondisi jumlah mereka banyak, tapi karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian mereka, Allah takdirkan kekalahan bagi mereka. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin. Ingat di hari perang Hunain, iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Ketika banyaknya jumlah kaum muslimin saat itu membuat mereka ta'ajub, terpukau, lupa dengan nasrullah, pertolongan Allah. Ternyata mereka kalah. Iya. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum. Ternyata banyaknya jumlah tidak bermanfaat sama sekali. Iya, untuk memenangkan peperangan. Karena sesungguhnya peperangan itu hanya bisa menang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail, digambarkan kondisi kaum mukminin, kaum muslimin ketika itu adalah seperti busa. Iya. Dari busa-busa yang ada di lautan ataupun yang dibawa oleh ombak. Banyak tapi hilang. Banyak tapi hilang cepat. Ya, datang hilang. Ya, tidak bertahan lama. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Disebutkan di antara kelebihan Rasulullah dan umat ini adalah an-nasr birru'b. Ditolong oleh Allah dengan rasa takut sebulan penuh sebelum bertemu dengan musuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebihkan atas umat-umat yang lain adalah nusirtu birru'b masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dicampakkan ke dalam dada hati-hati musuh-musuh dalam perjalanan satu bulan. Dan ini juga berlaku bagi umatnya yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya. Tapi di sini disebut tidak ada sama sekali dalam hati kaum musyrikin, kaum kufar, Yahudi dan Nasrani rasa takut kepada kaum muslimin. Iya. Apa sebabnya? Wa yaj'al fi qulubikum al-wahan, bahkan sebaliknya dijadikan dalam hati-hati kalian al-wahan, kelemahan. Sebagian pensyarah hadis ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan kelemahan adalah sebab-sebab kelemahan. Karena disebutkan di sini hubbul hayati wa karahatul maut, terlalu cinta kepada kehidupan dunia dan terlalu takut dengan kematian. Inilah sebabnya yang menyebabkan mereka dikuasai, dijajah dengan mudah oleh kaum kufar. Terlalu cinta dengan kehidupan dunia, terlalu takut dengan kematian. Dua perkara ini saling melazimi. Orang yang cinta dunia, mesti dia takut mati. Takut mati karena sebab cinta dunia. Ini dua perkara yang saling melazimkan satu sama lainnya. Lihat efek negatifnya. Orang yang terlalu cinta dengan dunia, akhirnya dia sibuk dengan at-takatsur, perlombaan memperbanyak harta benda dunia. Yang kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kalian wahai manusia telah dilalaikan dengan at-takatsur, perlombaan memperbanyak harta benda dunia. Ini yang menyebabkan mereka sedikit demi sedikit berpaling meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan al-ilmu. Meninggalkan al-ilmu, majlis-majlis ilmu kosong. Semuanya sibuk ya memperbanyak dunia, memperkaya harta benda dunia, berlomba-lomba memperbanyak anak-anak, kendaraan, memperbagus rumah dan semisalnya. Juga takut mati. sehingga dia menjadi seorang yang bakhil dengan hartanya, apalagi dengan jiwanya. Ketika ada tuntutan jihad fisabilillah, maka karena dia takut mati, maka dia tidak mau, lebih memilih kehidupan dunia yang sementara. Dan ini diantara akhlaknya mereka, ya, orang-orang Yahudi. Diantara akhlaknya orang-orang Yahudi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Ya. Salah seorang di antara mereka orang Yahudi ataupun semuanya, ya waddu, sangat menginginkan, law yu'ammaru alfa sanah, seandainya umurnya dipanjangkan selama 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar, padahal panjangnya umur tidak bisa sama sekali menjauhkan dia dari azab Allah. Akan habis juga 1000 tahun ini, akan datang juga azab Allah. Iya. Ah itu. La tajidanna ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku. Iya. Kalian akan dapati mereka ahrasan nas ala hayatin, manusia yang paling rakus di kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, dan juga mereka orang-orang yang musyrik. Sehingga harus kita jauhi ya perkara ini yang merupakan perkara yang melekat pada orang-orang kufar, ya, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dan dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam memiliki sifat asy-syaja'ah, keberanian, tidak takut mati di dalam membela agama Allah. Sehingga ini yang ditakuti oleh kaum kufar. Mereka cinta dunia, takut mati, sedangkan kaum muslimin yang berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasalam malah mencari kematian, mencari asy-syahadah, sehingga membuat mereka gentar, takut. Ya, berperang melawan kaum muslimin sebelum bertemu sudah mereka gemetar. Ya. Kemudian juga masih banyak di sini riwayat-riwayat yang beliau bawakan tentang menyebutkan akibat buruk dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Wa fil musnadi min hadithi Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Juga di antara riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang jeleknya akibat dari kemaksiatan adalah hadis Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi tatkala aku mi'raj, diangkat oleh Allah ke langit. Marutu biqaumin lahum adzfarun, maka saya pun melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang panjang. Min nuhasin, yang terbikin dari tembaga-tembaga yang tajam. Yakhmishuna biha wujuhahum, yang mereka mencakar-cakar dengan kuku tersebut wajah-wajah mereka. Wasudurahum, dan dada-dada mereka. Fakultu, maka saya pun bertanya kepada Jibril AS yang menyertaiku ketika mi'raj, man haula'i Jibril, siapakah gerangan mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i alladhina yakuluna luhuman nas, kata Jibril AS, mereka adalah kaum yang dahulu di dunia suka memakan daging-daging manusia. Wa yaqa'una fi aradihim, dan juga suka mencoreng ya kemuliaan, ya kehormatan manusia. Di sini ada caman yang sangat keras bagi mereka-mereka yang berbuat ghibah, menghibahi manusia. Ya, Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu ghibah. Maka beliau menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Itu ghibah. Kemudian di antara mereka ada yang bertanya, "In kana fi akhi maqul?" Seandainya ternyata pada saudaraku ada itu ucapan yang saya ucapkan dari apa yang dia tidak sukai. Maka kata Rasul, "Fadzalika ghibah." Itu ghibah. Faqad ghibtah. Berarti engkau telah berbuat ghibah kepadanya. Ya, fa in lam yakun fi, kalau ternyata perkara yang kau bicarakan tadi dari kejelekan saudaramu tidak ada padanya, faqad bahadah, maka sungguh kau telah berbuat dosa ataupun berbuat dusta besar atas nama saudaramu. Dan di sini lihat, balasannya adalah seimbal ataupun setimpal dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal, kata ulama, yang namanya balasan sejenis dengan amalannya. Di sini amalannya adalah dia merobek-robek kehormatan manusia. Ya, merobek-robek kehormatan manusia, harga diri manusia, kemuliaan manusia. Dan Allah umpamakan itu dengan memakan daging saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Lihat, Allah umpamakan ghibah dengan memakan daging saudara. "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Allah bikin perumpamaan ini agar kita lari, merasa jijik, menjauhinya. Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Ini daging mati lagi, mayat dimakan. Harusnya jijik. Ini umpama atau perumpamaan seorang yang berbuat ghibah seperti dia memakan bangkai atau mayat saudaranya. Sehingga pantas kiranya kalau di akhirat kelak Allah hukum dia dengan hukumannya setimpal, dengan dia mencakar-cakar dan mencabik-cabik serta merobek-robek kulit dan dagingnya, kesakitan tentunya. Tapi dia tidak bisa menghindarkan itu semua. Kepengen tidak bisa, tapi mencakar sendiri dalam kondisi dia menjerit, menangis, tapi tidak ada faedahnya. Ya nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah minal ghibah wa min kulli ma'asin zahiriha wa batiniha. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.